Demikian pula dengan ini, ya Ustaz. Dakwah yang dilancarkan oleh murid-murid yang kamu tinggalkan sekarang ini. Tidak hanya menyampaikan tentang masalah akidah saja. Tidak hanya menyampaikan masalah akhlak saja. Masalah akhlak saja. Tetapi digalakkan di mana-mana pengkajian-pengkajian tentang masalah akhlakul karimah. Di Malang, Al-Ustaz Salamahri mengajarkan kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian di Kongo, Al-Ustaz Abdul Mu'ti Sutarman sudah mengajarkan kitab yang sama. Saya sendiri di Surabaya, di Fakultas Kedokteran Surabaya, di Unair, juga mengajarkan kitab yang sama, Al-Adabul Mufrad, karya Imam Bukhari. Saya membahas kitab Sahih Bukhari, di pesantren kita, Kitabul Ilm, pembelajaran kitab ilmu. Ada. Dan di mana-mana yang orang bikin azab Allah, pengkajian masalah akhlak, kita kalahkan. Baru-baru ini, kita mengadakan kajian di Sidoarjo. Di Masjid Al-Millah, perumahan Pondok Jati Sidoarjo. Kita mengadakan kitab Al-Jama'il Al-Muhammadiyah. Kepribadian yang waktu, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Masalah akhlak. Apa lagi yang namanya masalah itu? Di mana-mana saya sekalian yang namanya masalah itu? Gradual ya Ustaz, gradual. Nah, kalau memang ini renungan untuk bersama-sama, monggo. Tetapi kalau ini renungan untuk menyalahkan murid-murid kamu yang dulu, pala, maka tidak bisa. Kedua ya, Pak. Nah, kedua. Kenapa dua ya, Pak? Saya mengatakan lagi. Tentang masalah akhlak. Saya mengatakan bahwasannya perkesan mengecilkan perkara akhlak. Artinya kayak kaku, kasar, cuma kerjanya ilahir. Saya nambur ya, Pak. Sekarang kita lihat pada kelakuannya Pak Dian. Yang seakan-akan menggembar-gemburkan dirinya. Seorang dai yang berakhlakul karimah. Yang lembut dalam berdakwah. Yang memiliki hikmah dalam berdakwah. Yang diterima semua masyarakatnya. Iya. Sekarang ya Ustaz. Kasus pengerusakan rumah mantan sopirmu yang bernama Muharram di liburan itu. Itu namanya apa? Apakah namanya hikmat dakwah salafiyah? Apa yang dikatakan sebagai akhlak yang besar? Merusak rumahnya, Pak. Merusak rumah. Mata mau jadi itu. Karena tidak suka dibalikan apa agama begitu. Juga kan sama dia. Rusak rumahnya, Pak. Dan hampir dihabisi muhtaramnya itu. Bahkan, dia dibunuh. Akhlak apa ini, ya Ustaz? Tidak ada seorang jahil selagi yang demikian tidak menyelidik anda. Allahu musta'an. Yang kedua, kasus preman yang tidak habis dalam murid-murid kamu ini. Hah? Ketika murid-murid kamu yang meninggalkan pengumuman-pengumuman dawah kamu, diganggu sama preman-preman, dibanteng tanah, dan cari uang. Ini preman itu ingin datang baik-baik, disertai dengan Pak RT-nya ke kamu untuk minta maaf. Ternyata Pak RT-nya kamu tunggu premannya, disertai habis sama murid-murid kamu. Sampai ribut. Dengan pemerintahan, dengan murid-murid. Akhlak apa yang seperti ini, Ustaz? Akhlak apa yang seperti ini? Hah? La haula wa la quwwata illa billah. Jadi padahal baru kemarin ya, Pak. Harus kali ini. Tahun 2000 berapa itu? Ini kan 2002 ya. 2000 berapa itu? Setelah masa renungan kamu sendiri. Walaih, kamu kemudian menghadirkan masalah akhlak. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ya Nabi Jina Azadimullah. Ada berda'wah, salafiyah yang diemban oleh para kandidat. Ada para dua salafiyah di Indonesia ini. Tidak ada yang muslim apa namanya menuntut kita. Hancur dalam rumahnya dia. No. Apa ada? Nah, tidak rumahnya dia setelah harga laskar ya. Hah? Yang saya laskar setelah harga laskar loh. Setelah hidup sama Pak Dik. Karena kita ngerti bagaimana yang namanya akhlakul karimah itu. Kita tahu bagaimana keutamaannya. Kita tahu bagaimana kemuliaannya. Kita paham semua itu. Makanya kita amalkan dalam dakwah kita sehari-hari. La haula wa la quwwata illa billah. Ini namanya Ibn Al-Ibn Al-Azimullah. Senjata makan tuan. Yang kedua, Islam adalah agama yang menentang keras sikap ikut-ikutan dalam beragama. Yang diislamkan dalam syariat Allah dengan tabligh. Tidak boleh. Islam mengajak umatnya untuk bertanggung jawab secara ilmiah di hadapan Allah Ta'ala dalam menjalankan agamanya. Kemudian disebutkan beberapa ayat tentang larangan tabligh. Di antara Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu ikuti apa saja yang kalian tidak ilmu padanya. Juga kami membawakan ayat yang panjang tentang apa namanya penyesalan orang-orang yang taklid. Nanti dia menuju apa? Al-Baqarah 166-167. Istabara alladhina tubi'u min alladhina tabi'u wa ra'u al-adhab wa taqatta'at bihim al-asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. البقرة. وقال كما تقول يا إخوان وهكذا جدا ونزلنا وهكذا sampai kemudian dia mengatakan. Yang penting itu akhirnya dia sebenarnya dia Al-Quran. Akhirnya ya. Dia mengatakan. Maka dengan demikian. Pendapat siapapun yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara pendapat yang benar, maka pendapat itu harus terima sebagai kebenaran. Demikian pula pendapat siapapun yang tidak berdasarkan dalil tersebut, maka pendapat itu bukanlah sebagai hal taati dan bukan sebagai hal terima. Halo, sekarang saya mengatakan dari pengamatanku selama ini. Dia mengatakan, saya melihat gejala pada murid-muridku untuk mengarah kepada sikap taklid kepada para ulama. Seakan keterangan agama itu jangan cukup bila orang syekh berkata ini dan itu tanpa keterangan dari apapun, atau bahkan pernyataan orang syekh itu dianggap sebagai dalil agama. Yang demikian ini dan selamat fatal mengancam menetapkan dakwah kepada dia. Dan memang, ini kaitnya, dan memang telah terjadi peristiwa yang amat fatal dalam perkembangan dakwah salah dia ketika beberapa gerombolan orang-orang pendusta membuat laporan palsu kepada diri tentang seseorang. Sama saya kan? Ya, jadi kita akan laporan palsu. Kemudian saya akan mempercayai laporan itu dan akhirnya saya belum buat kesimpulan malah tentang orang sebenarnya tanpa tabayun. Jangan tambah takut tentang berita itu. Akibatnya waktu-waktu itu pun menjadi menyalanya berbagai macam fitnah di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad. Nama orang. Lihat. Hopo si, hopo. Apa ini orang? Kata. Kalau yang memaksudkan dengan ini ialah kasusnya apa namanya itu Pak Isa. Pada. Mereka bukan gerombolan pendusta. Selalu menyampaikannya dengan tepat apa yang diucapkan sama ibu Faiza. Kalau yang kamu mau kan ialah berita dan CS-nya orang yang turut jadi itu balik juga. Kita menyampaikan apa adanya, bukti-bukti yang lengkap. Tentu pula kamu yang mengunggunya kepada para ulama yang ada. Gak ada laporan palsu dalam semua yang ada itu. Abu Nisa, Bola Suhaib, Di, kemudian Amir Rafid, kemudian Erikat, Surabaya, kemudian Ibu Faiza, Faiza Wal, gila ada ini, benar yang palsu. Bukti otentik sana kepada para masyarakat semuanya. Kalau siapa yang kemudian ini, kalau yang kamu maukan ini, ya diri kamu sendiri. Tak bisa. Justru yang dilaporkan oleh para ustaz tentang diri kamu kepada para masyayikh itu perkara yang selalu ada pada kamu. Mereka langsung menyaksikan dengan mata-mata mereka tentang perbuatannya kamu dan ditulis kepada para masyayikh. Terbukti ketika kamu mengakui beberapa poin di antaranya. Betul. Tidak ada yang namanya dustah dalam perkara seperti ini. Tidak ada yang namanya laporan palsu pada syekh nama lain. Kemudian, kalau kemudian kita, ya Ustaz, memegang nasihatnya para masyayikh tadi, memegang ucapan mereka tentang diri kamu, apa yang dikatakan taklid? La ilaha illallah taklid. Tetapi ini nasuh dalam hal, qabul khabar sifat, menerima berita orang yang terpercaya. Dan memang ini yang dianjurkan dalam Islam. Ketika ada kasus-kasus yang seperti ini, tidak dianjurkan bertanya kepada para ulama. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf ya'lamu bih wa law rattuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yasudduhu minhum." Ketika datang kepada mereka suatu perkara dalam bentuk keamanan atau ketakutan, mereka tentu untuk menerima perkara pasti. Kalau seandainya mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri, ini para ulama, di kalangan mereka, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang mengambil sebab, mengambil hukum dari perkara pasti. Seperti ayat, "Mas'alu ahla zikri, in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahli zikri, kepada para ulama, kalau kamu tidak tahu. Sehingga ketika kita bertanya kepada para ulama, para masyayikh tentang diri kamu, penyimpangan-penyimpangan kamu, itu bukan taklid namanya. Itu namanya qabul khabar sifat. Ketika Syekh Rabi'uddin Hadi mengatakan demikian tentang diri kamu, katanya dialah, kamulah ya Ustaz, yang meninggalkan salafiyah dan jawa salafiyah. Bukan kita yang meninggalkan jawa salafiyah. Nak qalifah. Demikian penyimpangannya. Dan diketahui karena jibin azabumullah. Saya telah bertanya langsung ketika mendiaman pada Syekhuna Abu Abdillah Abdurrahman bin Mar'i Al-Adani Habibahullahu Ta'ala wa Syekhah Syekh Abdurrahman Al-Adani. Ketika saya sampaikan kepada dia berita-berita masuk dalam bentuk hashtag yang ada dari Indonesia kepada beliau, dan kepada bacaan kepada beliau yang di rumahnya, saya tadi tanya langsung kepada dia, ya Syekh sudah menanggapi orang seperti ini. Dia mengatakan, ya Ikhwan, utruku, tinggalkan dia. Ya, utruku, tinggalkan dia. Sehingga kalau tidak menerima khabar orang ini, ya Ustaz, itu bukan takdir namanya. Itu namanya qabul khabar sifat. Hukumnya seorang alim, tentang seorang yang menyimpang. Dan ketahui ya Ustaz. Kita bertanya demikian kepada beliau bukan karena kebencian kita kepada kamu. Lah. Justru kecintaan kami kepada kamu. Lihat. Ketika Allah Abdul Mu'ti Quran dari Yaman main ke rumah kamu, membawa surat. Itu surat ya Ustaz kita bikin. Saya yang nulis cerita itu. Hah? Dan kita bikin langsung sama Allah Abdul Mu'ti. Kemudian dirujuk oleh para teman-teman yang lain, dia merdeka itu. Nasihat yang tinggal lembutnya, yang kita berikan kepada engkau ya Ustaz, dalam rangka nasihat menunjukkan kecintaan kita kepada kamu, yang tiada tara, yang sangat lembut. Kita bacakan kepada Asyik Abdurrahman Al-Adani di rumahnya. Dia mengatakan, baik ya Tuhan, boleh seperti itu. Boleh sama kayak di situ. Kalau satu orang ini tidak menerima kalimat yang baik, maka jadinya kalimat yang lain. Ada tak ya? Dan kita harus sampaikan kepada Abu Mu'ti, kepada kamu ya Ustaz, kamu baca, tidak ada kemudian upaya untuk menerimanya atau perbaiki diri dari bacanya. Allah Al-Mustaan. Ya deh. Kemudian juga secara langsung Syekhuna Yahya Al-Hajuri Alhamdulillah Ta'ala Wara'ah. Saya tanya, pernah dia ini? Ini saya tanya ketika saya pamitan pulang ke Indonesia. Dan ketika itu saya ditemani oleh Alistair Abdul Bar dari Palembang yang baru nyantai kemarin. Dia mau ke Syekhir, ke tempatnya Syekhul Malai, saya mau pulang. Mau jalan-jalan di Quran gitu. Dan izin kepada Syekh Yahya. Akhir pertanyaan saya, Ikhwan. Saya mengatakan, ya Syekh. Bagaimana kita bermuamalah dengan siapa mortal? Kau banyak Syekh Yahya ketika Ikhwan. Istanihu. Langsung. Jauhi dia. Istanihu. Jauhi dia. Dia memiliki apa? Laisa bisahlah. Dia memiliki kesalahan-kesalahan yang tidak gampang. dia tidak remeh. Berat. Saya lagi berkata, ini kita bertanya kepada Syekh, itu bukan karena kebencian kita kepada kamu. Perlu kamu tahu, ya Ustaz, ketika datangnya teks sekian puluh halaman dari para Ustaz Indonesia tentang kejadian kamu, itu tidak sempat rekod dengan teman-teman yang lain di Indonesia, di Yaman sana. Yang mati-mati yang berupaya untuk merejam masalah ini, mengharapkan kebaikannya kamu, ialah saya sendiri. Dan alhamdulillah mungkin ketika itu, dua orang ini yang masih bersikeras mempertahankan diri kamu, yang lainnya langsung sentek, rezim, jabar toilet setelah habis, langsung yang lainnya, amanahnya, tidak rejam. Mengenai yang warga berdulu, tidak baru mendapatkan satu bukti saja, nanti sihir-sihir. Kan ribut ya lah kita itu. Ribut gak dengan teman-teman sendiri di Indonesia, ribut, ngurusi Pak Jir, ribut. Setelah kita baca itu, kita yakin antara apa yang dihada, kamu sadar bukan seperti ini. Dan memang kami kesuk ketika kamu mengatakan istighfar, rusuknya kamu, dari perkara-perkara, beberapa poin yang sebenarnya itu kami kesuk ketika itu, senang ketika itu. Kami tahu kamu ala apa yang ketika diri, sampaikan kepada kami di dalam bar kertas, yang berisikan tindakan-tindakan kamu yang brutal itu menunjukkan pemikiran yang sangat jahat gitu itu. Langsung apa? Antara apa yang jahat. Tetapi tetap ketika kepulangannya Arab Abdul Mu'i, kita kirim surat sebagai upaya nasihat kepada kamu ya Ustaz, sebagai bukti kecintaan kita kepada kamu, sehingga betul-betul kita mencintai kamu demikian. Bismillah, bukan karena kebencian yang lama, luka lama kami, barang kau lupa kita. Bukan. Haula wala quwwata illa billah. Maka dari itu. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Tidak ada yang bagus. Lapa. Ini ada tiga. Sebagai tambahan. Mana dia itu lapa? Bagian-bagian terakhir, yang keempat. Yang ketiga. Renungan dia yang ketiga, hasil renungan yang ketiga. Dia mengatakan bahwasanya akhlakul karimah. Dia ini akhlak yang mulia. Amat penting kedudukannya dalam pengamalan secara Islamnya. Akhlakul karimah sangat dipuji dan dimuliakan. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan juga dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian dibawakan sama dia beberapa ayat, beberapa hadis tentang keutamaan akhlakul karimah. Di antaranya, apa muci orang yang bertakwa dalam firman-Nya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dengan kalian, itu Allah, dia yang paling bertakwa bukan kalian. Juga hadis, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik dengan kalian, dia yang paling baik akhlaknya. Juga hadis, akmarul mu'minin manan ahsanul khuluqa. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya, ialah yang paling indah akhlaknya. Dan juga beberapa riwayat lain yang kamu bawakan tentang masalah kemuliaan orang-orang berakhlakul karimah. Kemudian yang mengatakan setelah itu. Maka, bila perjuangan dakwah Islamiyah yang mengabaikan sisi akhlakul karimah ini akan menjadi petaka terhadap perjuangan itu sendiri. Dan memang saat ini telah terjadi petaka yang dahsyat pada jalannya perjuangan dakwah Salafiyah di Indonesia dikarenakan pengabaian sisi pendidikan akhlakul karimah ini. Hanya orang saat ini Salafiyah. Lulusan Universitas Islam Madinah An-Nawawiyah dan lulusan Yaman menjadi tukar covid dan tidak punya wara yang dikehati-hatian dalam menyampaikan berita. Berita dusta sampah kaya dilontarkan di majlis-majlis ilmu. Dalam tanda kutip mereka. Jadi karena ilmunya maksudnya mereka itu. Ilmunya dalam tanda kutip. Jadi ilmu kutip dan gitu. Mereka takut-takut ancaman dosa besar akibat perbuatan dusta itu. Semua ini tentu adalah penyimpangan yang nyata dari masyarakat Nusantara. Siar-siar mereka dilecehkan oleh para perubah dakwah Salafiyah ini. Sebagai akibat perubahan akhlak mereka. Jadi dia memfonis para murid-muridnya lulusan mesinnya sama yang menjadi sebagai perusak dakwah salafiyah karena nggak punya akhlak. Akibatnya, atribut manhaj dakwah salafiyah bertahdir dan hajar tampak demikian buruknya di hadapan umat Islam. Hati ini, sekarang dua siar manhaj salaf ini sering dijadikan alat kepentingan sehari untuk berikut-berikut. Kamu tahu ini yang dimakan sama-sama objek? Ya, kasus kemarin ketika pasca pemberantasan jihad, ada grup Riau, ada grup apa namanya Jawa, ada grup semua Makassar, ada grup Solo, sama semua bin, saling tak etah jiran, saling rame-ramean. Sudah gosip mereka itu. Nanti saya tolong, kenapa saja. Hah? Apa kata itu? Yang dikatakan sama dia. La haula wala quwwata illa billah. Ada masalah akhlak. Coba ini tadi. Kita buktikan di lapangan bahwa ternyata Pak Dina ada justru yang melanggar sisi akhlak dari masalah dakwah. Tadi masalah mukharamnya, hancurkan rumahnya, masalah perenanya, sikat hati. Dan memang betul-betul Pak Dina ini masih punya jiwa premanisme. Ini itu masih terus jalan gitu. Pak Dina, banyak yang berangkat ya. Pak Dina mesti. Ini Pak Sultan Muhammad bin Maslamahnya keluar. Dia kepengen begini. Ini lagi. Allah Musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Ada pun permasalahan apa namanya tahzahiran yang disindir sama dia kaitannya dengan para fadidah salafiyin. Kita lihat dalam poin yang berikutnya. Yang keempat, perluan yang keempat, persatuan dan kesatuan umat Islam serta ukhuwah imaniyah Islamiyah adalah termasuk abu-abu sunnah wal jamaah. Ini ada yang amat. Harus diwujudkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kemudian dibawakan sama dia apa namanya ayat tentang keutamaan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aflihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Fusurat ayat yang ke-10 juga hadis. Al-Muslim al-Muslim la yahlimuhu wa la yasumuhu ila akhirihi. Kemudian juga hadis Abu Hurairah, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akrabul hadis. Dan bahkan sangat banyak karena bikin azadumullah beberapa ayat dan hadis tentang keutamaan orang bagaimana ajaran untuk membangun ukhuwah Islamiyahnya, dan itu merupakan cita-cita dakwah salafiyah, dan ini masuk inti dari masalah salafiyah yang dia tulis. Nah, dia mengatakan, demikianlah betapa pentingnya persatuan dan ukhuwah Islamiyah itu dalam prinsip al-sunnah wal jamaah, sebagaimana tadi dalam beberapa ayat Al-Quran dan dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah merupakan keharusan yang tidak boleh tidak. Dakwah salafiyah itu harus lebih mengutamakan ukhuwah imaniyah Islamiyah dalam menjalankan langkah-langkah perjuangannya. Namun yang saya saksikan pada perjuangan dakwah salafiyah di masa lalu di Indonesia terkesan menarik kecil permasalahan ini sehingga dengan mudah menyuruh ke api perpecahan dan permusuhan jika Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengatasnamakan dakwah salafiyah. Berbagai berita percekcokan di antara Al-Qa'i Salafi dilansir besar-besaran bahkan akhir-akhir ini dilansir di internet tanpa mempertimbangkan munculnya kesan perpecahan di kalangan masyarakat hukum muslimin masalah kecil yaitu masalah perbedaan pendapat dibesar-besarkan dengan masalah besar yaitu masalah keharusan menjaga suasana persatuan dan ukhuwah Islamiyah yang kecil dan diabaikan. Yang demikian ini tentu adalah penyimpangan dari mana salah. Apa yang dimakan kita masih ini? Nah, tadi itu. Ketika ributnya Pak Ustaz, ada grup Solo, ada grup Makassar, ada grup Jawa, ada grup Riau, segala macam. Itu kan wah, ya Pak. Wah, Pak Tepantan, Pak Sipok 1, Sipok 2, ilah, akhiri. Wah, ribut. Ini katanya pasti ini orang-orang enggak memahami pentingnya rukun Islamnya. Kita harus mau cuma masuk sekarang kecil. Tidak punya kedua saya ikut. Saya di Alsaf. Ini guru. Sekarang dibuktikan di lapangan. Siapakah orang-orang yang memang mementingkan ukhuwah Islamia dengan orang-orang yang mementingkan ego dia sendiri? Ayo deh, Pak. Para ustaz kita, para duat kita salafiyin, alhamdulillah ta'ala. Begitu didatangkan Asyir Abdul Abdullah Mu'il Adari dan Syekh Salim Bamuhis hafizahumullah ta'ala di Indonesia ini untuk mempertemukan mereka, ketemu mereka. Masing-masing menyampaikan masalahnya. Jakarta menyampaikan masalahnya. Yang dari Riau menyampaikan masalahnya. Yang dari Solo menyampaikan masalahnya. Yang dari Makassar menyampaikan masalahnya. Yang dari Jawa demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mereka para asyadidah, para dua asyadidah. Memang sikap mereka yang hanya fitnah azzaikumullah dalam pasti setelah yang kemarin. Upaya damai yang kemarin patut jadi simbol. Betul-betul mereka langsung menyisihkan semua undang-undang mereka yang sebenarnya terjadi buang jauh-jauh. Dan dengan hasil perdamaian yang kemarin, setelah kemarin, mereka langsung tumbuh tengah-tengah mereka. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah. Bukanlah kita, ukhuwah Salafiyah. Di atas sunnahnya Rasulullah SAW, ukhuwah Salafiyah. Di atas sya'wah Salafiyah. Itu bukti yang menunjukkan ya Ustaz, bahwasanya murid-murid kamu, para Ustaz, para da'i salafiyin yang kamu senang tadi, itu mereka menginginkan ukhuwah Islamiyah dan memang kita akan mereka demikian, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di dalam da'wah Islamiyah dan secara khusus ukhuwah Salafiyah, Nabawiyah, Kunniyah. Di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Sekarang, lihat keraguan kamu sendiri ya Ustaz. Ketika datangnya para masyarakat, mana kamu datang? Murid kamu, Zuhair Syarif, Azhar Syarif, ditemani sama Abu Hayfal, mari. Katanya, satu-satunya mari. Datang langsung ke rumah kamu, menyampaikan kedatangan para masyarakat. Kamu mengatakan, kalau mereka mau ke sini, maka akan saya sambut dengan baik. Bagaimana para masyarakat yang lainnya. Tapi kalau saya suruh sana, ya maaf-maaf saja. Benar. Siapa sekarang ini yang anti ukhuwah Islamiyah? Apa kamu? Kalau memang saya Ustaz, betul-betul merenungkan, merenungkan kamu ini. Seharusnya kamu orang pertama yang mempelopori upaya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah, Sunniyah, Nabawiyah tadi. Langsung kamu sanggup katakan tadi. Baik. Memang Allah Ta'ala dia menginginkan ukhuwah Islamiyah. Kita kumpul. Apa yang kamu inginkan? Ini aku benar saya. Malah khususnya kamu. Enak ketemu. Ya Allah bertanya. Jangan cuma kita merenung. Amalnya mana? Merenung tentang masalah ibadah yang melakukan karimah. Wah amalnya preman. Merenung bagaimana pentingnya ukhuwah Islamiyah. Kenapa begini? Sangat ego dan tidak mau untuk menunjukkan keinginan ukhuwah Islamiyah tersebut. Tapi terbentuk. La haula wa la quwwata illa billah. Anjurannya apa ya Pak? Ketika Asyir Abdullah Mu'i dan Syekh Salim Pak Muhrid pulang ke Yaman. Sampai di Yaman datang ke Jemaat tempatnya teman-teman di sana banyak kumpul. Kita melihat yang hasil musawarnya itu. Sampaikan kepada para masyarakat di sana. Sampaikan bagaimana tidak syahor merbalik ini kepada para masyarakat di sana. Kamu tahu apa komentarnya Syekh Yahya Al-Hajun? Sampaikan kepada saya langsung di SMS dari Yaman, dari Al-Azhaji aja. Dia SMS nomor saya. Bahwasanya Syekh Yahya Al-Hajun dalam jarus malam, jarus malam hari, antara maghrib sampai isya, itu menyampaikan tentang dakwah Salafiyah di Indonesia ini. Dan beliau berterima kasih kepada para dua Salafiyin. Yang mau untuk kumpul, yang mau untuk istimewa, yang mau untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah mereka. Dan, ala wa syahid, disampaikan sama saya ketika itu. Asli Yahya Al-Hajuri Habibahullahu ta'ala orang menyatakan La jazallahu ja'fara khaira. Alamak walak pada dia. Semoga Allah tidak membalas kebaikan atas Ja'far Thalib ini. Sini pun atas apa yang dilakukan. Marah-marah masyarakat. Marahnya bukan sama kita, tapi sama anda. Loh kenapa? Dikatakan anda tadi tidak mengamalkan renungan anda yang bagus ini. Hah? Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah, ukhuwah Nabawiyah. Di tengah-tengah dakwah Salafiyah yang ada. Renungannya bagus, tapi praktek amalannya. Mabus. Katanya orang yang mau. Katanya orang sakit, mahalus. Nah, Allah amalannya. La jazallahu ja'fara khaira ala ma sana. Ini ucapannya saya. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Ustaz. Saya lagi Ustaz. Saya khawatir satu orang ini juga jadi ahli renungan. Perenung apa namanya ulung. Allahu musta'an, Allahu musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia mengatakan begini. Masalah kecil yaitu masalah perbedaan pendapat di besar-besar orang. Sedangkan masalah besar, yaitu masalah keharusan menjaga suasana persatuan dan ukhuwah Islamiyah yang kecil dan diabaikan. Yang demikian ini tentu adalah penyimpangan dari manhaj salaf. Sekarang ya Ustaz, saya ingin tanya sama kamu. Apa kira-kira penyimpangan yang ada pada murid-murid kamu sekarang ini? Sehingga kamu tidak mau kumpul dengan mereka. Apakah ada penyimpangan-penyimpangan akidah? Apakah ada penyimpangan-penyimpangan akidah? Apakah ada penyimpangan tauhid? Penyimpangan manhaj? Apa bagaimana? Apa yang membuat kamu itu nggak mau kumpul sama kami? Hadzani Ali Basuki, sarafnya Ali. Al-Alisan Ali Basuki. Dia langsung menyampaikan kepada saya tentang masalah apa sebabnya ketika itu ente tidak mau kumpul dengan kita orang. Dialah tadi yang saya namanya di awal. Bahwasanya mereka kalian kamu ini masa kamu tidak mengasih kesempatan kepada saya untuk berpikir untuk mencerna masalah ini. Karena kamu tahu ketika itu saya sudah memikirkan masalah yang sangat besar. Kemudian saya di penjara, menembus Polri. Hah? Kemudian kamu dengar saya begitu saja meninggalkan saya. Saya kalian lupa dari Jakarta ke pondok ini tahu-tahu kosong. Apa ini? La haula wa la quwwata illa billah ya Ustaz. Kalau Ustaz nggak berpikir, waktu itu panjang. Sejak saat itu saja kejadiannya. Lama dan panjang semenjak Syekh Al-Arabi bin Hadi Al-Masqali Akhirahullah Ta'ala wa menyampaikan nasihatnya. Itu mata-mata renungan yang panjang. Kurang tak? Mereka orang yang tidak azab Allah yang menyatakan bahwa mereka yang murid-muridnya yang ada ini mereka bila para pengkhianat la haula wala quwwata illa billah ya Ustaz. Ini masalah kecil. Ini masalah berat, masalah besar. Khianat bukan cuma kita. Itu kan berdasarkan bagi khianat. Masalah apa namanya kesalahpahaman di jangan surat dia yang cukup lama kemarin kamu itu berpikir masalah ini perkara kecil. Lalu kenapa ya Ustaz perkara kecil yang seperti ini kamu sudah besarkan kemudian kamu mengakhirkan perkara yang besar menurut kamu yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah. Kenapa perkara yang besar tadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah tidak kamu menangkan sehingga kamu tepis perasaan sakit hati kamu tadi. Perasaan sekian nanti, tepis jauh-jauh. Kemudian kamu pentingkan masalah ukhuwah Islamiyah. Duduk bareng dengan mereka. Kenapa memang? Apa kamu sekarang ini Ustaz sudah menjadi seorang dai yang berjuang kecil? Tidak punya jiwa besar kayak dulu. La haula wa la quwwata illa billah. Yang langsung sentimen ketika dikhianati nanti. Kayak anak kecil, kayak perempuan. Kalau pernah begitu ya. Ini masa ini. Bagus saya cuma cepat tidak cinta lagi sama saya ini berkhianat lagi cinta berbuat kita Allah kita Allah kita Kalau begitu sekarang kamu punya prinsip la haula wala quwwata illa billah. Sehingga istilahku yang kamu punya ada diri. Belum enggak. Saksi renungan kamu itu, kamu lihat pada kenyataan yang ada pada diri kamu sendiri. Masa hanya dalam sakit hati yang sehingga rupa kamu sebesar sampai mengalahkan ukhuwah Islamiyah? Enggak mau datang kepada para masyai? Ini menunjukkan istrinya kamu, sebelumnya kamu ya Ustaz, sampai kamu sikapi masyai yang datang dari Yaman seperti itu. Kalau mereka ini saya selalu dengan saya, tapi kalau saya salah ya maaf saja. Siapa ini? Siapa kamu ya Ustaz? Belajar sama si Mokbin baru 3 bulan. Mereka itu murid dan murid sama Mokbin tahunan mereka itu. Siapa anda? Siapa yang mengatakan kamu itu orang sihir? Siapa yang mengatakan kamu itu orang alim? Ya, kamu itu orang jahil. Jahil. Okey, Saya tidak. Mana ekoran kamu kepada para ulama? Mana ekoran kamu yang kamu tunjukkan dulu ketika kamu dulu tidak sedia jawab dia ada sunnah selalu menyebutkan para ulama. Apa kamu lupa dengan tuhan kamu sendiri di majalah tadi? Ketika kamu menuliskan judul tema saatnya mengoperkan jihad. Karena tidak disalah dia. Di situ kamu menulis sebuah masalah. Para ulama adalah panti perjuangan jihad perjuangan jihad. Di antara itu. Para ulama panglima tertinggi dalam jihad juga di dunia. Mana yang seperti itu mana sekarang ini? La haula wala quwwata illa billah. Hadza baitan kalau memang orang itu sudah soleh ini dia. Hanya di sana. La haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billah. Dan ora ada. Ini dia. Enggak ada lebihnya. Ya, baik. Bisa berapa ya? Bisa dulu. Dari sisi. Apa nanti pada asap? Ya, putusnya pada asap. Apa? Iya. Lagi deh. Iya lah. Terus dulu ya. Ini udah satu gigi lagi. Ini yang paling berbahaya dari pemikiran dia. Dia membuat dia sekarang ini sedikit-sedikit dengan orang-orang yang sendiri. Kebawakan Fawzan, Syekhul Fawzan, sama macam-macam belum ya. Ya apa? Terus nak, wai? Terus? Apa ini? Ya. Gimana dah? Bencawa ya? Ya, wai. Bencawa apa ini? Ya, wai. Diteruskan pada asal. Insya Allah, satu poin yang jadi. Dan pernah-pernik. Kesalahan tawar dia sekarang ini baru kemudian selesai. Kalau dia mau tanyakan dia tanya oh, saya jawab kalau saya. Salam. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.